Bismillah diumumkan kepada seluruh talabah dan para ikhwah untuk segera memasuki ruang utama masjid. Sekali lagi diumumkan kepada seluruh talabah dan para ikhwah hafizakumullah untuk segera memasuki ruang utama masjid. Kemudian diharapkan untuk seluruh jamaah sholat maghrib untuk segera mendekat ke meja taklim, ya. Sekali lagi diharapkan untuk seluruhnya untuk segera merapat ke meja taklim guna untuk memudahkan antum di dalam mengambil faedah, ya. Kemudian mengingatkan kepada ana pribadi dan antum semuanya untuk senantiasa menjaga adab-adab di majelis taklim, ya. Jangan saling mengobrol, ya. Kemudian bermain-main atau mungkin membuat gaduh di dalam majelis taklim, ya. Harap dengarkan taklim, berpakaian yang rapi, pakai wewangian, kemudian ambil faedah, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah untuk pada maghrib hari ini insyaallah taklim akan diisi oleh Al-Ustaz Harits hafizahullah taala. Dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Faya ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kemudahan kembali untuk bisa kita duduk bermajlis ilmu, bersama-sama mengkaji sebagian urusan agama kita dalam rangka untuk menyempurnakan ikutan dan juga dalam rangka untuk menyempurnakan ittiba' kita kepada suri teladan terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari ini, musta'inan billah, kita masih meneruskan pelajaran seputar salat berjamaah, masih dalam pengaturan mengenai shaf. Dan kita menggabungkan dua pelajaran pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, dan yang keduanya adalah kitab Bulughul Maram yang merupakan karya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad Ibnu Ali rahimahullahu taala. Dan sebelum barangkali di sana ada anak-anak kita yang sudah menghafal sebagian hadis-hadis berkaitan dengan pelajaran yang terkait, maka falyatafaddal man haba an yaqra'aha qa'iman falyaqra'. Nam tafaddal. Man minkum yaqra'? Tafaddal. Anas. Rafi. Siapa lagi? Yahya. Baca hadis. Tafaddal. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi. Naam. Illa biidni. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Zadakallahu hifdan wa fahman wa taufiqa. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin berikutnya dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Maka beliau menyatakan pada poin yang berikutnya 148. Qala rahimahullah ta'ala, wa man salla fadhan raq'atan khalfa shaffi li ghairi udhrin aada salatahu. Barang siapa yang salla fadhan emun farida, yani fardan. Naam, barang siapa yang sholat bersendirian rokatan satu rokaat khalfa shaf di belakang shaf li ghairi udhrin tanpa adanya udhur aada sholatahu, dia mengulangi sholatnya. Naam, masih dalam seputar pembahasan pengaturan shaf. Terakhir kita telah masuk di antara hal yang merupakan bagian yang ditanggung oleh imam adalah mengatur shaf-shaf makmum. Dan hukumnya sunnah bagi imam untuk mengucapkan tarasu, naam, ataupun istaqimu atau sawwu sufufakum, naam. Hukumnya sunnah bagi imam untuk meluruskan shaf-shaf makmum. Dan wajib bagi makmum untuk meluruskan shaf-shaf mereka. Hendak ya Man Amr, Jakarta. Bagaimana cara meluruskan shaf yang benar? Cara meluruskan shaf yang benar. Barakallahu fikum. Bagaimana cara meluruskan shaf yang benar? Mata kaki dengan mata kaki kita ditempelkan dengan mata kaki sebelah kita. Nah, berarti kaki kanan kita ditempelkan mata kaki kiri teman yang sebelah kanan. Mata kaki kiri kita ditempelkan dengan mata kaki kanan yang sebelah kiri kita. Terus mata kakinya aja. Pundak dengan pundak ditempelkan. Ya, artinya bahu kita ditempelkan dengan bagian tubuh teman kita atau sebelah kita. Nah, cara yang keliru dalam memahami meluruskan shaf. Indak Abdullah. Hah? Hah? Kenapa? Tapi pada beberapa cara. Dalam pertemuan lalu kita pernah menjanjikan akan dipanggil nama-nama Ibrahim, ya. Gitu, coba yang namanya Ibrahim siapa saja? Angkat tangan dulu, tunjuk jari. Kita hitung dulu. Satu, dua. Terus satu, dua. Mana lagi? Tiga. Terus Enakuk. Hah? Ana Ibrahim. Tayyib Ibrahim. Hanif Ibrahim Hanif. Coba satu, sekarang dari depan dulu. Ibrahim yang bajunya hitam. Cara yang salah dalam meluruskan shaf. Dalam memahami meluruskan shaf. Ibrahim yang kedua. Mana lagi? Yang ketiga. Ibrahim kota enggak bisa. Ibrahim mana antum rumahnya? Kota juga enggak bisa. Buka teja enggak bisa. Jawab. Siapa lagi Ibrahim? Mana lagi? Sebelah sini ada Ibrahim. Ibrahim Hanif. Nah. Tidak rapat. Maksudnya renggang. Ya, ini salah satu cara salah tidak meluruskan shaf. Yaitu dalam meluruskan shaf, dia tidak merapatkan kakinya dengan kaki temannya atau pundaknya dengan pundak temannya. Dari si mana? Karena Rasulullah mengatakan la tada'u furujatin lisyaiton. Jangan kalian biarkan ada celah bagi syaitan masuk. Jazakallah khairan. Satu. Yang kedua, cara yang salah. Asan. Mana Ibrahim lagi tadi? Ada lagi? Hah? Selesai? Khalas Ibrahim? Hah? Indra Mayu, mana? Aina? Aina huwa Indra Ibrahim. Caranya apa? Yang salah lagi apa? Belum ada. Kalau begitu berpindah kepada Ismail. Siapa Ismail? Coba tempat kita Ismail ada berapa? Tunjuk jari dulu. Satu. Terus ada berapa Ismail? Mana Ismail lain? Hah? Dua. Ada lagi? Saya pindah ke Ismail. Yang gede dulu. Barakallahu fiik. Dia meluruskan, berusaha merapatkan kakinya, namun tidak merapatkan pundaknya. Bagaimana dia mengembangkan kakinya terlalu lebar, ditempelkan dengan kaki temannya yang menjadikan pundaknya tidak menempel. Lah ini takalluf, memaksakan diri. Ini yang dibawakan Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ulil Ilm tentang pentingnya memahami makna-makna hadis. Nah, dengan benar. Ya, jadi orangnya, kan harus merapat akhirnya. Oh, jawab ininya demikian. Ya, Hasan. Yang lainnya, Ibu Ismail. Ada dua kesalahan. Tidak merapatkan. Merapatkan hanya kakinya saja, pundaknya tidak. Tidak datar, tidak rata, ya. Apa? Oh, tidak sejajar, ya. Tidak sejajar, ya. Benar, kalau fikum. Satu ada yang maju, satu ada yang ke belakang. Ini jelas tidak lurus, ya. Tidak meluruskan shaf. Seandainya, misalnya, yang dimaksudkan beliau termasuk tidak sejajar, antum merapatkan kaki antum, namun yang dirapatkan bagian ujungnya, jari jemarinya. Datar enggak? Ini yang kecil kakinya ukuran size sandalnya 36. Yang satu 43. Yang diratakan ujung jarinya. Kira-kira sejajar enggak? Nah, itu termasuk. Jadi mana yang dirapatkan? Bagian mata kaki dengan mata kaki, ya. Kadang-kadang demikian orang menempelkannya, ini sudah. Ya. Itu diantara cara yang salah dalam meluruskan soft, tidak rapat. Yang kedua, merapatkan hanya kakinya. Nah, terus yang ketiga adalah tidak sejajar. Bisa jadi merapatkan namun ujung kakinya, bisa jadi tidak merapatkan sama sekali, ya. Sudah renggang juga tidak sejajar. Nah, yang keempat apa? Siapa lagi? Tinggal Ishak. Ishak hanya satu. Hah? Ibrahim telah lewat, tidak ada hak menjawab. Hah? Ada Ismail satunya. Siapa? Mana Ismail? Man baqiya min Ismail? Hah? Ismail mana? Coba tunjuk jari mana? Ah, indak Ismail, pekat aja. Hah? Apa diantaranya? Satu lagi yang keempat. Wallahu a'lam. Pertama tidak apa? Pertama tidak rapat, ya. Yang kedua tidak. Tadi yang kedua tidak menempelkan hanya ininya, pundaknya tidak nempel. Yang ketiga tidak sejajar, menempelkan atau tidak menempelkan, ya, kakinya. Nah, yang keempat apa? Nah, sekarang mulai fikihnya antum diasah. Merapatkan soft, kesempurnaannya menempel mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Nah, kira-kira apa yang belum disebutkan? Yang keempat, indak Irfan. Indak ya, sama mutabassim, Haris. Arkan, mulai bisa memikir, ya, memahami, ya, inilah fikih. Nah, indak ya Sa'id. Belakangnya lagi Haris. Hah? Aska. Mata kaki sudah tidak menatakan, sudah tadi tidak sejajar namanya. Apalagi Alvino. Arif. Latihan, ayo. Barangkali yang kecil lebih pintar. Hamzah, hendak ya Hamzah. Ja'far. Hah? Talaziz. latihan. Tapi apa Mur mau jawab Mur? Mau kemana? Ada apa? Hah? Ya, jangan dibiasakan ke belakang-ke belakang, nanti hilang waktunya. Khair insyaallah. Indak Firdin. Wallahu a'lam. Siapa yang bisa dari kalangan TMA? Siapa Faliar Fa'yadah? Tematika Robani. Mana Robani, ada enggak? Ah, indak ya. Hah? Terlalu lebar? Mobil soft. Namanya merenggangkan, renggang tidak rapat. Sudah terwakili yang pertama. Hah? Yang bajunya mirip. Siapa namanya? Salim. Yang bajunya sama warnanya. Satu lagi yang bajunya sama, siapa namanya ini? Belakangnya. Dag ya, Hafid. Hilal. Yang warnanya sama. Hah? Siapa? Nah, ini yang bajunya sama dulu. Hilal, siapa lagi belakang? Hah? Namanya siapa? Siapa namanya? Fatih. Wallahu a'lam. Dapat setengah ya. Kalau dapat wallahu a'lam nanti. Coba pelajaran belum mulai, Sakif. Membuat soft baru. Itu nah. Hah? Iya, ini yang kelimanya nanti, enggak apa-apa ini ya. Namun bukan ini yang kita maksud. Ini yang kelima, membuat soft baru ketika belum sempurna. Ya, ini yang akan dibahas nanti. Akan dibahas nanti, ya. Namun itu termasuk kesalahan dalam meluruskan soft. Nah, sekarang yang kita maksudkan lurus namun belum sempurna dari sisi kesalahan. Apa? Indak, Hanif, MA3, siapa lagi? Azka, mana Azka? Udah tadi ya. MA3 siapa lagi? Kita lupa. Hah? Aisyah. Siapa perwakilan MA3? Insan, mana Insan? Coba apa kira-kira? Hanya menempelkan. Barakallahu fiik. Ajab tahu asobta. Nah, benar ya, menempelkan pundak aja ya, kakinya tidak nempel ya. Benar enggak? Iya, karena syaratnya apa? Dua, asantum. Nah, cuma kalau kita enggak menyediakan hadiah ini ya. Laka ajarin minallah insyaallah. Nah, antum mafatihul khair ya. Sehingga kita memulai pelajaran. Nah, kalau belum terjawab belum ya. Sekarang antum bersyukur ya. Kita meneruskan. Khair insyaallah. Qala rahimahullah, sekarang pembahasan mengenai bagian yang disebutkan terkait cara atau barakallahu fikum adalah hukum seorang yang dia itu sholat sendirian di belakang shaf. Antum tulis, qalal ulama, berkata para ulama, sholatul munfarid khalfat shaf, sholat orang yang bersendirian di belakang shaf, la tasih, tidak sah. Naam. La tasihu sholatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Tidak sah sholat seorang yang dia sendirian di belakang shaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata limunfaridin khalfas shaf. La sholata, tidak sah sholat limun faridin, orang yang bersendirian khalfas saf, di belakang saf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 822. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan ini pembahasan yang penting. Dikala seorang tadi pembahasan menyempurnakan shaf, namun ada orang yang enggan untuk meluruskan shaf, atau mungkin sebagainya dia memilih sholat di belakang dalam keadaan shaf belum sempurna. Ini yang kita maksud. Dia memilih shaf di belakang dalam keadaan imam belum apa shaf belum sempurna. Maka di sini kalau dia bersendirian, dia bersendirian. Ingat, bukan udzur. Kalau udzur bagaimana? Shofnya sudah sempurna, enggak ada celah masuk. Nah, dia salat sendirian, berarti karena udzur. Sehingga kata Imam Musta'di rahimahullah, li ghairi udzrin, tanpa adanya udzur. Nah, sekarang shof belum sempurna. Dia memilih salat di belakang. Kalau sendirian, maka tidak sah sholatnya. Dalilnya, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholat orang yang bersendirian di belakang shaf. Naam. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Waro'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang rajulan yusalli wahdahu khalfas saf, salat sendirian di belakang saf. Naam. Maka fa'amarahu an yu'ida shalah, beliau memerintahkan untuk dia mengulang salatnya. Naam. Untuk dia mengulang salatnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Wabisah ibni Ma'bad yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Maka dari dua hadis ini diterangkan oleh para ulama salat orang yang bersendirian di belakang shaf. Nah, barakallahu fikum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih itu tidak sah li ghairi udzrin, kalau tidak karena udzur. Naam. Khilafan li Syafi'i, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat tetap sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Naam, barakallahu fikum. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, karena barakallahu fikum menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan adanya seorang sahabat salat bersendirian di belakang shaf dan beliau memerintahkan untuk mengulangnya. Dan dengan ucapan beliau, la salata liman shalla munfaridan khalfas shaf. Naam. Tidak sah sholat orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pembahasan pertama. Dari sini terdapat beberapa gambaran. Li ghairi udzrin adalah tanpa udzur. Bagaimana udzur yang di bolehkan? Yang pertama adalah man lam yajid man yasufu ma'ahu wa lam yaqdir an yadkhula ila yaminil imam biduni isa'ah ilal ma'mumin. Udzur pertama, yakni orang tersebut tidak mendapatkan orang yang akan membuat shaf bersamanya. Dia sudah melihat shaf sudah penuh. Kemudian dia tidak mendapatkan orang lagi di belakang, dan dia tidak mampu untuk berdiri di sebelah kanan imam. Karena seyogianya kalau memungkinkan bagi dia sholat di samping kanan imam, kalau dia yakin tidak ada lagi yang datang. Ya, misalnya sudah terakhir, warga di kampung ini hanya sekian orang, tinggal saya terakhir, gak ada lagi yang lain. Dan ini bukan masjid musafir, bukan yang terusnya, gak ada orang lewat biasanya, gak ada orang sudah. Nah, dia kalau mampu berdiri sebelah kanan imam, berdiri sebelah kanan imam. Dan yang dibolehkan satu orang, dua orang, tiga orang, para ulama berselisih. Nah, difahami di sini, dia tidak mendapatkan orang yang bersamanya, dan dia tidak mampu untuk berdiri bersama di samping kanan imam tanpa menyakiti. Atau dia tidak mampu berdiri sebelah kanan imam tanpa menyakiti makmum yang lainnya. Nah, sudah tidak ada dan dia tidak mampu. Maka yang seperti ini, qad rakhasa fi dzalikal jumhur an yusalli munfaridan khalfas shaff. Maka jumhur ulama telah memberikan rukhsah baginya untuk sholat di belakang sendirian yang tidak ada, atau sholat shaf dengan sendirian. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Naam. Atau bisa jadi, naam, di sana dia tidak mampu tanpa menyakiti makmum yang lainnya. Nah, sekarang diperselisihkan para ulama, amma idza lam yastati dzalik li bu'dil imam aw masyaqqah falahu an yajziba ba'dha man yasuffu shaf amla. Nah, sekarang seandainya dia tidak mampu untuk bersama imam, apakah boleh baginya untuk menarik salah seorang, tarik kamu sini nemeni saya, karena tidak sah sholat sendirian. Dia lihat sudah penuh, tidak mampu ke depan bersama imam karena jauh. Mungkin taruhlah di masjid ini di belakang sendiri, nggak ada pintu, tidak tertutup. Nggak mungkin sana rapat, nggak mungkin terjang, akan menyakiti makmum. Paham sini ya? Maka bagaimana yang seperti ini? Nah, bolehkah dia narik, sudah mas sini nemeni saya, sehingga tidak sholat sendirian? Lah, ini boleh atau tidak? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian jamaah ahlul ilmi ini menyatakan makruh. Siapa mereka? Yani Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Auza'i, Ishaq, dan Abu Hanifah. Jumhur ulama menyatakan makruh. Nah, namun menyelisih dalam hal ini Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan ustuhi badalika, ia disunahkan, dicintai yang seperti itu daripada sendirian. Barakallahu fikum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan diberikan oleh Syekh Ibn Baz, demikian pula yakni, atau di sini kalau Imam Syafi'i menyatakan ya lebih baik demikian daripada sendirian ya. Kenapa? Persamaan beliau orang yang menyatakan boleh atau sah sholat sendirian. Namun di sana bagaimana yang lebih baik? Yang lebih baik dengan tahapan. Dengan tahapan. Ini barakallahu fikum, sebagian ulama menyatakan tahapannya adalah yang pertama, dia itu di tangan Syekh Ibn Baz adalah atau di sini yang afdal alla yajdiba al-ma'mumin, supaya tidak menarik makmum yang sudah ada. Namun apa? Biayyam tadhiru hatta ya'tiyahu insan akhar. Dia menunggu dulu sampai datang orang lain. Fa in intahadil jama'ah shalla munfaridan. Ini beliau Al-Imam Ibn Baz dan Imam Wadi'i berbeda dengan Syekh Ibn Utsaimin dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal ini. Tahapan yang beliau ambil, ya nunggu dulu. Ditunggu sampai selesai kok enggak ada, ya sudah terpaksa sholat sendirian. Karena beliau berpegang dengan hadis riwayat tadi, tidak sah sholat yang sendirian. Nah ini tadi ya, dianggap ya belum udzur karena memungkinkan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyatakan ya lebih baik jangan menarik. Kalau memang sudah dia yakin tidak ada lagi yang datang, ya sudah sholat sendirian. Sah enggak sholatnya? Sah enggak sholatnya? Kenapa? Karena uzur. Karena uzur. Nah, ini demikian. Walaupun menarik salah satu orang itu boleh. Itu boleh, namun lebih baik demikian. Dan kalau karena uzur, sholatnya tetap sah. Nah ini, difahami ini ya. Nah, termasuk tadi, nah barakallahu fikum. Sekarang kalau dibolehkan, nah adalah kita boleh menarik. Sementara kalau shof itu kan biasanya yang belakang anak kecil. Ya. Kira-kira siapakah yang apa namanya? Hendaknya sholat menemani dia di belakang. Maka di sini patokannya barang siapa yang sudah sah masuk ke dalam shof, walaupun anak kecil juga sah untuk menemani dia di belakang bersamanya, membentuk shof baru. Kalau sudah sempurna. Nah, sekarang kalau belum sempurna, berarti ini adalah tarkul aula, meninggalkan hal yang utama. Belum sempurna dia membentuk shof di belakang. Dari sisi sah. Namun dari sisi meninggalkan yang afdol, dia meninggalkan yang afdol. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga tidak kita masukkan dalam kesalahan dalam meluruskan shof. Nah, dengan demikian pelajaran tadi, kesalahan dalam meluruskan shof yang pertama, atau kesalahpahaman dalam meluruskan shof yang pertama adalah apa? Tadi 4 poinnya. Yang satu, tidak rapat, renggang-renggang, berjauhan dan seterusnya. Yang kedua, merapatkan hanya qadam ya, hanya mata kakinya, pundaknya tidak. Yang ketiga, merapatkan namun bukan bagian mata kakinya ya, bagian apa, ujung jarinya ya, sehingga tidak lurus atau tidak datar tadi. Apakah sama saja merapatkan atau tidak merapatkan? Yang keempat, merapatkan pundaknya, tidak merapatkan kakinya. Ini kesalahpahaman dalam meluruskan shaf. Naam. Ini barakallahu fikum, bighatin nadar, tanpa melihat khilaf yang ada mengenai tarik garis boleh atau tidak. Naam. Sama saja walaupun ditarik garis, namun tidak demikian, ini adalah termasuk kesalahpahaman dalam meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, adapun seandainya di sana termasuk hal yang kadangkala dia dihukumi makruh atau meninggalkan yang aula, yang lebih afdol adalah seorang membuat shaf sebelum shaf depan sempurna. Sah sholatnya? Sah, karena ada shaf. Nah, bagaimana kalau sendirian? Kalau sendirian, kalau tanpa udzur, maka ini tidak sah. Apa udzur yang dibolehkan? Yaitu dikala dia tidak mendapatkan tempat dalam shaf dan tidak mampu mendatangi apa sholat di samping kanan imam tanpa menyakiti makmum. Nah, maka dia boleh sholat di belakang dan boleh memilih antara menarik satu orang yang di depan atau dia sholat sendirian, keduanya sah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini dengan syarat tidak memutuskan shaf. Ini wallahu a'lamu bishawab. Barangkali ini yang mudah kita ambil, dan dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan yang lainnya terkait posisi makmum dan imam dikala imam sendirian, dikala imam dua orang, dikala imam lebih dari dua, ataupun juga ketika makmumnya hanya laki-laki, ketika makmumnya hanya wanita, dan seterusnya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang masih dalam pengaturan shaf. Wallahu taala a'la wa lam bisawab. Ini yang mudah kita ambil, semoga bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.